ngrasani goyong ya bendino untuk pengajian sik ngrasani aku ya iku godhong kuning klambi ireng ket mau lek ngrasani dipikir aku gak ngerti ana lek ngrasani oh gak padha ya karo nduk TV ngene ana sing ngono iku niku kacamataan iku lho wonge ayo tak gak nduk TV kok ketok ireng ngono wonge terus mburine ngomong iya ancene gantengan asline dengan kasihmu ya Rabbi berkahi hidup ini dengan... Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Amma ba'du Sa'adatul muhtaramin para alim bapak-bapak kiai para ibu nyai masyayikh asatid para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya berikut tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati putra-putri dari almarhum Bapak Haji Mukidar sekalian almarhumah Ibu Hajah Senitri yang kita hormati para tamu undangan bapak-bapak, ibu-ibu saudara-saudara sekalian para jamaah sebelum saya menyampaikan ceramah terlebih dahulu mari kita sama-sama membaca suratul fatihah dengan penuh keikhlasan kita hadiahkan kepada almarhum Bapak Haji Mukidar sekalian almarhumah Ibu Hajah Senitri mudah-mudahan semua kekhilafan, kesalahan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan amal-amal hasanah dan ibadah-ibadahnya baik ibadah mahdhah maupun muamalah baik ibadah yang kaitannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Kita baca suratul Fatihah sekali lagi, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya, panjenengan semua beserta keluarga yang sedang sakit apapun penyakitnya, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Yang sedang susah, mudah-mudahan diberikan kebahagiaan. Yang punya persoalan, problem kehidupan apapun itu, mudah-mudahan diberikan penyelesaian yang terbaik. Yang mempunyai kesulitan, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Hajat dunia akhirat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, saya gembira, bahagia, sekaligus bangga menyaksikan semangat warga Pradah Indah dan sekitarnya dalam menghadiri acara malam ini. Begitu antusias, walaupun kondisinya hujan, sampai tempat yang disiapkan oleh tuan rumah tidak muat. Saya berpikir, padahal mendatangi acara semacam ini hukumnya tidak wajib, tapi semangat warga Pradah Indah luar biasa. Apalagi mendatangi acara yang wajib pasti lebih semangat, betul? Kalau acara yang tidak wajib kayak malam ini saja semangatnya luar biasa, apalagi mendatangi acara yang wajib seperti sholat subuh berjamaah. Pasti masjid ini kalau subuh jamaahnya nggak muat-muat, gak? Pret. Saya tadi mengajak panjenengan semua untuk membaca suratul Fatihah dengan harapan yang lagi susah mudah-mudahan diberikan kebahagiaan, yang lagi sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Itu bukan hanya untuk kita yang di dunia saja, yang merasakan susah, yang merasakan sakit, yang merasakan bahagia, merasakan sehat, enak, itu juga keluarga kita yang sudah berada di alam barzah. Karena alam kubur itu sama dengan alam dunia, cuma alam kubur itu lebih luas, lebih sempurna. Luasnya alam kubur dibanding alam dunia itu sama dengan membandingkan luasnya alam dunia dengan alam kandungan. Para jamaah, kita sekarang berada di alam dunia, terasa luas dibanding dengan alam kandungan. Alam kandungan kalau kita lihat dari alam dunia ini ya sangat sempit, betul? Mbok gak dikatekno kok. Sampeyan saiki nang alam donya ngrasakno ombo, alam kandungan ketok ciut meneh sampean lek wis pindah donggone alam barzah ya krasa wombo alam donya malih ketok ciut koyok saiki sampean nyawang alam kandungan ngono. Zaman ngrungokno tagak iki. Lek gak dirungokno tak mule maneh aku. Jadi membandingkan luasnya alam kubur dengan alam dunia itu seperti membandingkan luasnya alam dunia dengan alam kandungan. Sekarang kita berada di alam dunia, terasa luas. Alam kandungan kelihatan sempit. Nanti kalau kita udah pindah ke alam kubur, terasa luas. Alam dunia terasa sempit. Maka alam kubur itu sesungguhnya bukan alam gaib. Kita sekarang menganggap alam kubur alam gaib karena kita belum ke sana. Sama dulu waktu bapak ibu masih di alam kandungan, alam dunia itu alam gaib. Tapi begitu sekarang kita sudah berada di dunia, alam dunia sudah bukan alam gaib lagi, sudah menjadi alam nyata. Nah, saat ini kita menganggap alam kubur itu gaib. Nanti kalau kita udah ke sana, alam kubur sudah bukan alam gaib lagi, sudah menjadi alam nyata. Pernah dengar alam kubur nggih? Masuk jenengan mboten pengen jalan-jalan mriko. Alam kubur itu sekarang rame, penduduknya udah banyak banget yang di sana. Para rasul udah di sana semua, para nabi udah di sana semua. Kakek nenek kita udah banyak yang ke sana, tinggal penjenengan yang belum. Rencananya nyusul kapan? Orang yang di alam kubur itu ya sama dengan yang hidup di alam dunia. Bisa sehat, bahagia, bisa sakit-sakitan dan menderita. Itu tergantung keluarga yang ditinggal di dunia. Kalau keluarga yang di dunia ini baik-baik, ahli ibadah, kayak warga Prada Indah sini, alah bendol dasi. Lek keluarga sing ditinggal api-api ahli ibadah iki sing nang alam kubur kono yo sehat-sehat, seneng-seneng, bahagia. Sing lanang mbok ganteng-ganteng, gagah-gagah, sing wedok ayu-ayu, sedep-sedep ngono. Tapi lek keluarga sing ditinggal nduk donya iki elek-elek kelakuane, nung wakal-nakal, ahli maksiat, kayak wong sapa ngomong Bojonegoro sak karepmu. Keluarga sing nang alam kubur yo sakit-sakiten nang nelongso ngono. Mulane Kanjeng Nabi pesen fattaqullah fala tu'dzu mautakum. Takwao sira kabeh marang Allah. Dadi wong apik. Aja pisan-pisan meloro keluargamu sing wis mati. Bertakwalah kepada Allah. Jadilah orang yang baik. Jangan berani menyakiti keluargamu yang sudah meninggal. Nyakiti keluarga yang sudah meninggal iku ya apa? Ya kelakuanmu elek, nglakoni dosa, nglakoni maksiat, iku otomatis meloro keluarga sampeyan sing wis ning alam kubur. Nek sampeyan ahli ibadah, karo tangga rukun, akhlake apik, otomatis ngenakno keluarga sampeyan sing wis ning alam kubur. Bahagiano keluarga sampeyan sing wis ning alam kubur. Maka malam ini kita mendapatkan pelajaran berharga dari putra-putri almarhum dan almarhumah. Ini bagian dari birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, memuliakan dan membahagiakan kedua orang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Acarane dikemas syukuran. Kula sampeyan sering kepireng dawuhipun Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artine lek awakmu gelem syukur, lek awakmu pinter syukur, nikmat-nikmat sing tak kekno nang awakmu bakal tak tambah. Tapi lek awakmu kufur, gak gelem syukur, gak pinter syukur, siap-siap po entenono titenono sak temene siksaku banget ngelarakake. Para jamaah, kula sampean iki lek kepingin nikmat ditambah terus kalih Gusti Allah, modale syukur. Pokok pinter syukur, nikmat mesti ditambahi dening Gusti Allah. Cuma sampean kudu ngerti, syukur nang Allah ping pira ae, syukur nang Allah sak pira ae gak bakal diterima lek kula sampean gak syukur nang menungso, gak matur suwun nang menungso. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sapa wonge sing gak gelem matur suwun nang menungso, syukure nang Gusti Allah gak bakal diterima. Allah itu sering memberi nikmat kepada kita dilewatkan manusia. Jadi Gusti Allah itu sering ngekei nikmat nang kula sampean diliwatno menungso. Mulane kula sampeyan ya kudu matur suwun nang Gusti Allah, ya kudu matur suwun nang gone menungso sing dadi dalane kenikmatan. Nah, iki ana wong loro sing sering didadekno dalan kenikmatan dening Gusti Allah. Ada dua orang yang sangat besar manfaatnya dalam kehidupan kita. Ada dua orang yang sering dijadikan Allah sebagai sarana kenikmatan buat kita. Satu, orang tua. Dua, guru. Kula sampean iki asale gak ono, terus saiki ono, iku lewat dalan rupane wong tua. Gini apa nggih? Ayo warga Prada Indah, wonten sing meletek teko watu. TBM berjudul teko wit-witan ngono. Kuwabeh lak liwat wong tuwa, nggih napa nggih? Kula sampean ki asale gak ngerti, malah dadi ngerti iku lewat guru. Mangkane lek dipikir ya cocok. Kula sampean ki asale teko Gusti nyaut. Kula sampean iki asale teko Gusti Allah, didekek nang donya lewat wong tuwa. Mangkane kula sampean lek kepingin sambung nang Allah kudu lewat wong tuwa. Tak baleni. Kula sampean iki asale teko Gusti Allah, didekek nang donya lewat wong tuwa. Lah saiki kula sampean wis manggon nduk donya. Lek kepengin sambung nang Allah kudu lewat wong tuwa. Wong tuwa iku dalan. Mbah apik mbah elek, wong tuwa iku dalan, dalan ridane Gusti Allah. Arane dalan kudu diliwati. Lek sampean pengin tutuk enggon, pengen tutuk unggon kok gak gelem ngliwati dalan, saged tutuk napa mboten? Nggih mboten. Mangkane wong tuwa iku dalan. Mbah wong tuwa iku nyenengno. Mbah wong tuwa iku jengkelno. Aja atik dipikir. Padha karo dalan iku lho. Mbah dalan iku apik, mbah dalan iku rusak. Ya kudu diliwati lek kepingin totok. Nggon. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak iku nek gelem nyenengno wong tuwa, bahagiakno wong tuwa, mulyakno wong tuwa, mesti uripe enak. Terus anak turune api-api. Ya wis padha menenge. Saman lek kepingin uripe enak, duwe anak turun sing apik-apik, kuncine bahagiakno wong tuwa, mulyakno wong tuwa. Saling ngene. Anak nakal dadi apik niku sing nyetel Gusti Allah. Wong tuwa gak iso nyetel anak nakal dadi apik, gak iso. Guru yo gak iso nyetel anak nakal dadi apik. Heh. Kiai lo gak iso. Kiai niku gak iso nyetel anak nakal dadi apik. Makanya ojo kaget ana arek nom wakal dipondhokno nduk ngene kiai pirang-pirang tahun. Mulih pancet nakal. Yo cuma awake rada resik tulisane malih apik ngono to. Wong Kanjeng Nabi niku lho nate nasihati keluargane niku mboten mempan. Nate Kanjeng Nabi nuturi pamane dhewe jenenge Abu Thalib dinasihati dikongkon iman gak mempan. Kanjeng Nabi sedih mikir terus akhirnya dihibur karo Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, aja sedih, aja susah. Gak perlu mikir nemen-nemen. Tugasmu cuma nyampekno, tugasmu cuma nasehati. Perkara ngerubah wong elek dadi apik iku urusanku. Sing iso ndadekno wong elek malih apik iku aku. Lek wis tak kei hidayahku, awakmu gak kira iso, tugasmu cuma nyampe eno. Lha iku Kanjeng Nabi. Apa maneh Kanjeng Anwar Zahid? Mangkane kula niku tugase nggih cuma nyampe eno. Kula mboten saged mahamno panjenengan. Sing iso mahamno nggih namung Gusti Allah. Dadi aku gak kaget lek ana jamaah sing kit mau metenteng nyawang aku tapi gak mudeng. Oleh metentenge tok. Ana wonge gawe kerudung warna abang. Kenapa kok gak paham? Ya emang gak mendengar kata-kata aku, dia malah terpana memandang wajah aku. Loh, hey, Kanjeng Nabi mawon niku lho. Nate ngoten niku. Nuturi keluargane gak ngentalno. Mulane sing iso nyetel anak nakal dadi apik niku Gusti Allah. Wong tuwa gak iso. Dadi aku pesen terutama ibu-ibu, sampean lek duwe anak nakal, ojo ditutuki. Anak nakal niku gak mergo kurang tutukan. Anggitmu anak nakal mergo kurang tutukan. Anakmu nakal terus sampean tutuki, nakale waras napa mboten? Lah anak nakal niku mergo gurung oleh hidayahe Gusti Allah. Padha bojomu kok ndewablek. ojo dicelatu, ojo diomeni, ojo dicelatu. Bojo ndablek iku gak mergo kurang omelan, gak mergo kurang celatuan. Bojo ndablek iku mergo durung oleh hidayahe Gusti. Lha nek ngono bojomu rada ndablek kok sampean celatu terus. Hidayah iku cara HP ono sinyal. HP gorong nemu sinyal. Terus sama nobat abitno. Yo tetep gak kena digawe nelpon wong durung ana sinyale. Lah saiki anakmu nakal gorong oleh sinyal hidayahe Gusti Allah. Saman candak kupinge cek terus sama nobat abitno. Percuma. Woi. Ono HP. Wapi HP ne Note 9. Mpekmu ya second HP apa iku? Baterainya ya penuh. Pulsae ya akeh. Tapi gorong nemu sinyal. Sampan penyeti ya tiwas gepeng. Sampan tutui tiwas rusak. Lewong anak gorong nemu hidayah. Bojo gurung nemu hidayah Gusti Allah. Saman tutui, saman nomeli, saman celatu, saman namuk. Tiwas gepeng anakmu. Tiwas rusak bojomu. Carane ya apa? Ibarat HP gelekno sinyal. Bojomu lek ndablek ngono iku, Bu. Ojo diomeli, ojo dicelatu. Gelekno sinyal. Lek bengi-bengi ngono lho, Bu, gampang gerayangi sinyal niku. Sama nang jungkung ibadah lan nangis-nangis nang Allah. Ya Allah Gusti, mato sinyal. Bapakne Freddy niki lho Gusti. Kula mboten saged nyetel Gusti. Njenengan setel nggih. Kula pasrah ingon-ingon kula Gusti. Anak yang ngono gelekno sinyal nek waya bengi Bu, anake sampean turu ngono ku nang sampean Fatihai. Sopo jenenge nang disebut, ya Allah anak kula Freddy niki panjenengan ilangi nakale Gusti, panjenengan dadosaken anak sholih, bakti kalih tiyang sepuh, manfaat kangge agami masyarakat lan negara. Al-Fatihah. Mari di Fatihai wacano al-insyirah. Alam nasroh iku ping 10. Ditambah Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar ping 7 nang disuwukno. Suwuk paling mandi suwuke ibu nang gone anak. Wis gak ana tandingane, luwe mandi timbang suwukane kiai. Bahkan luwe mandi timbang suwukane wali. Waliyullah cek mandi suwukane ibu. Modelmu kok koyo gak percaya sih tak omong. Ngene lho. Mbok ora dirungokno kok. Apa wae lek sampean sing kira-kira gak iso nggarap, ojo digarap dhewe. Wong sampean gak iso kok sampean garap dhewe. Gak donong malah rusak. Sampean lek gak iso nggarap, ngajak oh sing iso. Sopo sing iso? Gusti Allah. Engko cek digarap Gusti Allah. Beres lek Gusti Allah sing garap. Mulane lek kate nuturi anak, kate ngelingno bojo, ojo lali maca bismillah. Bismillah iku padha karo ngajak Gusti Allah. Mbok gak digatekno aku ngomong kok. Iku yo sing ana ae sing ngusung-ngusung panganan. Wong samono jatek ngreken niku ngrungokno aku ae. Eh. Kate nuturi anak, kate ngelingno bojo, aja lali maca bismillah. Iku padha karo pamit nang Gusti Allah. Jaluk rewang cek digarap Gusti Allah. Kate nuturi anak yo bismillahirrahmanirrahim. Nak, ibu tak ngomong sampean rungokno. Engko anakmu lak nurut. Mergo nafsune anakmu kalah karo hidayahe Gusti Allah. Bojo nang dawablek. Senengane sapa warunge rondo. Lah sampean nek nuturi gawe nafsu kok. Makane aja lali lek kate ngelingno yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sing aku tak omong sampean rungokno ya. Bojomu langsung lemes. Soale nafsune bojomu tarik menarik karo hidayahe Gusti Allah, kalah nafsune bojomu. Lah nek ndableke parah, yo ndongomu sing temenan. Ada bojo nang ngarepmu nang merem-merem kon. Sing khusyuk, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mentekan waladhdallin melek wonge gak ono. Soale metu nang jaba. Nang teras sampe rokokan kebal kebul. Ya. Lapor. Aku kate ngomong. Moh aku wis ngerti kate kon sowo. Mangkane yo wis dikelompokno ndang gone bismillah iku ae lho, Bu. Nggih. Wis ngono bismillah, ate nuturi bojo nglalen ila hadratin Nabi Mustofa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malah melayu bojomu. Kate nanti ya. Wong sik urip kate ditahlili. Eh, lapo sih? Kok adik njaluk rewang Gusti Allah, adik njaluk tolong cek digarap Gusti Allah. Soale menungso iku asline gak iso apa. Ayo nyaut sayang, sing gelem nyaut tak dongakno. Rong dina ngkas rezekine lancar. Semangat nek rezeki. Ya wis sing gak melu nyaut, mbuh. Mati dhisik. Mangkane nyauto. Mas. Menungso iku asline gak iso apa? Gak duwe apa? Soale kabeh peke Gusti, kabeh kuasane Gusti. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan untuk menghindari dosa dan maksiat. Tidak ada kekuatan untuk menjalankan ibadah dan taat kecuali atas pertolongane Gusti Allah. Eh menungso ya asline gak duwe kekuatan apa-apa. Gak iso apa-apa. Kayak kabel lho, kayak kabel nglewer. Gak iso apa-apa kabel iku gak duwe kekuatan apa-apa. Lho kabel kok iso ndadekno lampu murup, soale nyambung nang setrum. Ayo nyauto setrum. Kabel asline nglewer gak iso apa-apa, gak duwe kekuatan apa-apa. Lho kabel kok iso ndadekno lampu murup, soale nyambung nang sing banter. Ya wong ya koyok salon, ya salon glimbung, gak iso apa-apa, gak duwe kekuatan apa-apa. Lah salon kok metu suarane mergo nyambung nang. Makanya orang Prada Indah yang kaya TV gembletak gak iso apa-apa, gak duwe kekuatan apa-apa. TV kok metu gambare ana suarane mergo nyambung nang. Nah orang Prada Indah gak iso apa-apa, gak duwe kekuatan apa-apa. Lek kepengen iso apa-apa kudu gelem nyambung nang. Nyambung nang Maha Setrum. Sinten Gusti Allah. Saman tak kaya bukti lek menungso ku asline gak iso apa-apa. Coba umpama menungso iku iso. Wong sing paling sehat, umure paling dawa, iku dokter. Mergo dokter iku paling ngerti penyakit, ngerti obate. Lek ancene iso, dokter iku mesti sehat-sehat, umure dawa-dawa. Tapi kenyataan ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. No, malah ono dokter spesialis kulit iku gudi kene. Mereksa pasiennya ambek kukur-kukur gak mari-mari. Iku bukti lek ancene menungso iku gak iso. Eh, umpama menungso iku iso, uang sing pakaiane paling api iku penjahit. Soalnya penjahit iku lak pinter gawe no pakaian uang, macam-macam motif, macam-macam model. Tapi tonton lek ndek omah penjahit iku pakaiane lak elek-elek. Soalnya sing api didol. Ayo tonggomu ada onok wedok dadi penjahit tonton anggai daster karo kalungan meteran. Untuk pengajian ya apik tutup omah ya ditetel ganti daster meneh kok. Eh, umpama menungso iku iso, wong sing omahe paling apik iku tukang. Soalnya tukang iku pinter gawe omah wong, ornamene macam-macam, bentuke macam-macam. Tapi tonton beke ana tanggamu dadi tukang omahe mesti gorong dadi. Tukang omahe gak dadi-dadi. Oh, iku bojone tukang ngeklek iku. Anjani yo. Loh iko, anjani lek ngarap omahe dhewe gak oleh bayaran. Umpama menungso iku iso, anak sing paling pinter iku anake guru. Wong guru iku iso minterno anake wong. Tapi nyatane ana kok guru ya anake sekolah ndok sekolah niku peringkate sejumlah murite. Murite 37 anake guru ya peringkat 37 iku. Mulane kiai-kiai iku putra-putrine dipondhokno ndok gone kiai liya. Soale sadar gak iso mulang dhewe. Diwulangi yang cuma tingkat dasar tok. Baca tulis ngunae. Lulus SD, lulus MI mesti dipondhokno. Termasuk anakku. Oh, soale kula sadar kula niki bapakne gak iso kongkon mulangi dhewe. Ibune yo gak iso mulangi dhewe. Ten griya nggih enten pondok, enten sekolahan. Santrine nggih pun lumayan kathah. Tapi lek anakku kok mondok ndok nggone dhewe, sekolah ndok nggone dhewe, gak dadi wong. Misale anakku sekolahe bolos, terus ndablek nakal, ustad-ustate gak kira wani nuturi. Ustad endi wani nuturi anake kiyaine? Yang pengen kualat ta. Mangkane titenono omonganku. Anake kiai atik gak ngaji nang kiai liya, gak mondok nang gone pondok liya. Gak kira isok ngaji. Iku anake kiai apa maneh anakmu? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tak baleni, tak baleni. Woi. Woi. Anak nakal cek dadi apik. Ayo digelekno sinyal hidayahe Gusti Allah. Ojo ditutuki. Bapak-bapak, sampeyan aja kaya wong biyen, Pak. Biyen gurung ana listrik. Lek waya bengi lak akeh sing gawe senter ya. Wong biyen iku duwe senter. Kok morope wis gak padang, kari mendri-mendri. Ngono iku dope sing diselentiki ya. Dikira gak padang iku mergo kurang selentikan, Bu. Sik pancet gak iso padang, terus baterainya ditokno, nang terus dipepe. Rumangsane gak padang mergo kurang pepean. Lho saiki guru-guru ki akeh sing tiru, duwe murid nakal kuwi dipepe muridnya. Eh, lek masalah anak, rungono ta? Ayo nyuntuh petani. petani itu tugasnya nandur terus dirumat sing ngurip no, sing gede no tanduran gusti. Nah kalau sama ini tugasnya nyeneng no wong tua mulia no wong tua engkau sing dadek no anaknya api gusti. Kayak petani itu loh tugasnya nandur, ya wis nandur ngono ae dirumat sing apik, engko sing uripno sing gedhekno tanduran Gusti Allah. Petani aja atik reko-reko melu ngodoti tandurane. Cek cepet dawa nang diodoti dhewe. Malah protol kabeh. Mbok paham mbok enggak? Paham nggih? Ya wis wis paham. Nomor loro guru. Eh, kula sampean bodoh malah dadi pinter iku jasane guru. Kula sampean asale gak paham malah dadi paham iku lewat guru. Nah, lek kepengin ilmune manfaat, ilmune tambah akeh, kudu syukur nang Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum. Ilmu iku lek disyukuri mesti ditambahi dening Gusti Allah. Lah, masalah ilmu sampean syukur sak pira ae nang Allah gak kira diterima lek gak matur suwun nang guru, lek gak apik karo guru. Paham? Paham? Dadi lek kepengin ilmune manfaat, ilmune ditambah terus sampe Gusti Allah, kudu apik nang guru. Zaman titeni to omonganku, ngelih gak tepak tuntutan aku gak apa-apa. Uang iku lek apik karo wong tua, uripe mesti enak, anak turune apik-apik. Apik karo wong tua, wis gampangane dadi wong sugih. Lek apik karo guru, dadi ahli ilmu. Dadi ana wong nang apik nang wong tua, apik nang guru. Iki wonge mesti sugih, pinter. Ahli ilmu. Uripe enak ahli ilmu. Ana wong nang wong tuane apik tapi nang gurune elek. Iki uripe enak, isok soge tapi goblok. Nang gurune apik tapi nang wong tuane elek. Iki isok pinter tapi melarat. Ana ngono iku. Ana wong iki pinter ngitung duit tapi gak tahu duwe-duwe. Akhirnya penggaweane yang ngitungno duwite wong. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, saiki persoalane ngene. Kula sampean dikongkon mulyakno wong tuwa, dikongkon nyenengno wong tuwa, dikongkon bahagiakno wong tuwa. Niki ceramah kula wau lak ngoten to nggih. Wis paham karepmu, gak paham karepmu, sing penting aku wis berusaha. Nah, iki baik wong tua isih urip maupun wong tua wis mati. Tetep wajib disenengno, wajib dimulyakno. Lha apa carane nyenengno? Lek wong tua isih urip, gak perlu tak terangno. Zaman mesti wis weruh carane ya apa nyenengno wong tua sing isih urip. Saiki lek wong tua sing wis sedo, orang tua yang sudah meninggal, ya apa carane nyenengno? Ngeten para jamaah, kepengin iso nyenengno wong iku kudu ngerti kesenengane, kudu ngerti apa sing dibutuhno. Paham maksud kula? Saman lek kepengin iso nyenengno wong, saman kudu ngerti kesenengane wong mau apa. Saman kudu weruh sing dibutuhno wong mau apa. Lah kok sampean gak sing dibutuhno seneng. Lah saiki wong lek wis mati iku sing dibutuhno apa? Yo lumayan cerdas. Tak ringkes ae ya, asline rada kathah, cuma kok lek tak kayak-kayak sampean gak kira paham. Lah wong kene iki ancen ayu-ayu, cuma rada oon. Dadi tak kei matenge ae. Dadi wong iku lek wis ndhuk gone alam barzah niku sing dibutuhno, sing dikepingini ya aman apa nang ngarani yahtaju ilaman yazuruhu wa yad'uhu. sing diharap-harap iku uang sing ziarah karo sing dongakno. Ziarah iku maknane nyambang. Jadi wong nang alam kubur iku kepingin disambangi. Kapan-kapan to sama nek mrono kok lak ngrasakno. Wong ya diluk engkas saiki to eh. Dadi arep-arep disambangi. Nggih. Arep-arep diziarahi, arep-arep disambangi. Mangkane Kanjeng Nabi lek dawuh. Ana anak gelem ziarah nang kuburane wong tuane. Kutibalahu baron. Anak iku ditulis, dicatet dadi anak sing bakti, anak sing mulyakno wong tuwa. Wis pokoke nyambang ngono ae. Terus moro nang kuburane wong tuwa, longgoh, masya gak tahlil, gak zikir, gak maca donga. Pokoke longgoh nang meneng ambek duweh. Tau apa? Ziarah nang kuburane wong gadek donga, gadek tahlil meneng ae. Oleh. Oleh sing menging sapa? Oleh, sampean rungokno. Ana anak ziarah nang kuburane wong tuwae. Nang gak tahlil, gak donga, gak zikir, meneng. Iku padha karo anak nyambangi nang omahe wong tuane gak nggawa jajan. Ngono iki wong tuwa yo wis seneng kok disambangi. Nggih napa mboten? Wis seneng disambangi anak, apa maneh wong tuwa nang kudu lara-lara titik. Ya alhamdulillah awakmu kok mrene. Krasa ta nek emak kudu gak enak awak. Seneng wisan. Lah nek ziarah nang kuburane wong tuwa terus karo tahlil, donga, iku padha karo dolen nang omahe wong tuwa nggawa jajan. Lek tahlile suwe dongane akeh yo nggawa jajan akeh, tambah seneng wong tuwa. Ngono kok ana sing ngarani ziarah kubur syirik. Lapo moro nang kuburan iku nyembah patok. Sing nyembah patok iku ya sapa? Mangkane lek gak weruh ojo kakean cangkem. Sekali-kali melu wa ta'ala nek ana wong ziarah ngono iku, tontonen nyembah patok tagak. Ngono lho. Embuh. Gak usah bahas ngono iku tambah loro ati. Terus arep-arep wong sing ndongakno. Kaya ngene iki, seneng almarhum almarhumah seneng. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing butuh donga iku wong apik ya butuh donga. Wong sedengan ya butuh donga. Apa maneh wong sing gorong patek sedengan? Tambah butuh. Wong apik ae lho butuh donga. Sampeyan rungokno. Apik-apike menungso niku sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mawon niku lho, njaluk didongakno. Sering Kanjeng Nabi lek ten sahabat, lek awakmu ndonga aku katutno ya. Jangan lupa kalau berdoa aku dicangking, aku didoakan sekalian. Kanjeng Nabi sering ngoten niku nang para sahabat. Dongakno ya, muga-muga rencanaku berhasil, cita-citaku muga-muga sukses. Apa rencanane Kanjeng Nabi? Cita-cita besare Kanjeng Nabi apa? Kepingin anjane arek cilik. Rasulullah punya rencana besar, punya cita-cita agung, ingin agar seluruh umatnya masuk surga. Ojo ono siji-siji sing nang neraka. Saking sayangi Kanjeng Nabi nang umate. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, kula sampeyan maca selawat iku muji Kanjeng Nabi, mulyakno Kanjeng Nabi sekaligus ndongakno Kanjeng Nabi. Ya, Kanjeng Nabi iku ibarat wadah isine wis penuh. Selawat ndongakno Kanjeng Nabi iku padha karo ngiseni wadah sing wis penuh. Akhirnya amber. Lah amberane balik nang kula sampean. Dadi ndongakno Kanjeng Nabi ku hakikate yo ngenakno awake dhewe. Paham? Paham? Kanjeng Nabi niku saking sayange nang umate sampai ngoten punya rencana besar, cita-cita agung, seluruh umatnya harus masuk surga. Jangan sampai ada yang masuk neraka. Mangkane meneh Kanjeng Nabi kudu akhirat mlebu swarga pertama. Gorong ana sing mlebu swarga, Kanjeng Nabi mlebu swarga pertama. Terus ngecek kondisi swarga, metu maneh Kanjeng Nabi, keluar lagi. Ngapain? Keliling nyari umatnya untuk disyafaati, dibelani, diajak nang swarga. Keliling Kanjeng Nabi galai. Iki ndi yo wong Pradahinda kok gorong ana ketok. Padahal wong Bojonegoro wis mlebu kabeh. Bae contoh sak karepku sing ceramah aku kok. Bojonegoro lho wis mlebu kabeh dipimpin Anwar Zahid. Wong Pradahinda kok gorong ana ketok. Siapa yang paling cepat dijumpai oleh Rasulullah untuk disyafaati, diajak masuk surga? Yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah dan yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Yo, kiai niku umume lah apik, umume lho ya, aja dibantah. Wis tak kei umume. Mesti ana ini, ya gak kabeh. Iku ya butuh donga. Kula nate kepireng, telinga saya mendengar sendiri langsung ada orang tuh ngomong kayak gini. Cenake yo dadi kiai. Wis duwe pondok, rambut santri, nang santrine akeh, berjuang nang pondok iki wis ganjaran tok, ngrumat santri, ganjaran tok, engko santrine iku ilmune manfaat mulih dadi kiai, duwe santri meneh, santrine dadi kiai duwe santri meneh. Gantek entek ganjarane gak putus-putus. Ngono ya sik diundang ceramah nduk daerah ndi-ndi. Ngono kemari ceramah ya oleh. Samane kuwi lek gak ngerti karepku aja disiki po. Oleh ganjaran, oleh dulur. Saman kok duwit sik, Bu. Duwit iku ya penting. Cuma maksudnya ceramahku gak ngono. Iki wis ndok omah wis ngrumat pondok, ngrumat santri, ganjarane akeh. Isik diundang ceramah tutuk ndi-ndi membina masyarakat, mulangi masyarakat. Sak piro ae oleh ganjaran. Yo. Terus ngono iku kalau udah meninggal isik dihauli. Nang didongakno ribuan jamaah. Anjene umume sing dihauli iku lak kiai ya. Nggih mboten. Walaupun haul itu ndak harus kiai, ndak harus ulama. Wong biasa dihauli api. Tapi umume anjene sing dihauli iku ya kiai. Saya itu ceramah mulai dulu sampai sekarang rata-rata kalau undangan haul itu kayak nek haule wali, haule habib, haule kiai. Saya belum pernah kok menerima undangan pengajian umum dalam rangka peringatan haul germo ngurung tahu. Yo. Iki aku nyeritakno ana wong ngomong mau lho, Bu. Cenake wis ganjarane akeh, perjuangane akeh, mati sik dihauli didongakno wong sak pirang-pirang. Kenaan kiai ku. Nggih, gak kenaan ngono rek. Kiai ku ya butuh donga. Soale kiai ku punya tugas berat. Zaman rungokno ya. Ndok akhirat. Kiai ku gak oleh mlebu swarga, Lek santri-santri ne gorong mlebu swarga kabeh. Lek masyarakat sing dipimpin, umat-umat sing dipimpin gorong mlebu swarga, kiai gak oleh mlebu swarga dhisik. Tanggung jawab. Ana tanggane kiai kok bodoh, gak iso ngaji, gak iso ibadah, akhire nakal nglakoni dosa sampai mlebu neraka. Iki meneh sing dituntut karo Gusti Allah ya kiyaine, didukani ambek Gusti Allah. Ya opo kok niku? Duit tangga gak iso ngaji, gak iso ibadah, gak kon wuruhi, gak kon ngulangi nganti mlebu neraka. Berat resikone kiai. Makane bayarane larang iki pantes. Dadi loh, kalau santri-santrinya, masyarakat yang dipimpinnya belum masuk surga, kiai gak boleh masuk surga dulu. Kiai ini harus diplot jadi ketua rombongan. Sampean lek tepak rombongan ziarah Wali Songo ngono iki ya. Ketua rombongan ini bertanggung jawab terhadap seluruh anggota. Lek ana apa-apa sing kena urusan ya ketua rombongan. Piye napa mboten? Lah ketua rombongan niku gak oleh mlebu bis dhisik, lek anggotane gorong mlebu kabeh. Ana ketua rombongan, anggotane gorong mlebu kabeh nang munggah bis dhisiki lungguh mara turu. Ini ketua rombongan sampel niku. Aku takon meneh. Adik-adik tolong ojo rame. Iki umpama cara ganduk perumahan yo tak seneni. Lek nduk gone kampung-kampung ngoten nika kula ngaji, ngoten nika arek cilik-cilik tak kongkon mangku ibune. Satu. Cek belajar carane ngrungokno ngaji. Dua. Cek gak rame. Lek arek kumpul karo arek mesti rame. Aturane arek kumpul ibune, kumpul wong tuane, nduk Masjidil Haram Mekah, nduk Masjidin Nabawi Madinah. Yo akeh arek cilik melu salat jamaah. Tapi gak kumpul arek padha arek karo wong tuane. Mestine sing bener ngono. Lek arek kumpul padha arek mesti rame. Mesti rame. Cuma iki nduk ngene perumahan ketoke wonge kan wong gen wong get-get golek tak tuturi ngono ndak tersinggung. Jarno ae. Aku takon. Lek nduk lingkungan kene ya. Lek ana arek mati sik cilik, ta mati bayi ngene iku cara kene ya atik ditahlili napa mboten? Nggih. Atik telung dinane, pitung dinane, petang puluhe satu sing ngoten mboten? Bener. Bener. Soale ana sing ngomong ngene, lapo atik ditahlili atik dislameti. Wong arek gak duwe dosa. Arek mati cilik kan gak duwe dosa, wis karuan neraka. Buang-buang tenaga. Buang-buang bondo. Gak atik ditahlili, gak atik dislameti ya wis jelas mlebu swarga. Ana sing ngomong ngono, iku wong gak patek tepak. Sing tepak ya koyok sampean iku. Masih arek iku isik cilik gurung balik wis mati, mati bayi ya didongakno, diselameti, ditahlili. Lapo? Soalnya arek sing mati cilik iku meneh nduk akhirat punya tugas berat. Apa? Mencari orang tuanya. Dene gak ayem-ayem lek gurung ketemu wong tuwae. Ancane bener, arek sing mati isik cilik iku manggone nduk swarga. Soale dene gak duwe dosa. Tapi nang swarga gak oleh jatah apa-apa. Soale dek nek gak duwe amal. Dadi nduk swarga iku cara jatah apa-apa yo nunut wong tuwae. Mangkane lek gurung ketemu wong tuwae nduk akhirat gak iso ayem. Arek sing mati cilik mene nduk swarga yo pancet cilik. Namanya wildan. Yo digawe hiburan wong tuwae. Lah arek iki nang swarga soale gak duwe dosa. Tapi nang swarga gak oleh jatah apa-apa. Soale gak duwe amal. Dene gak ayem-ayem lek gorong ketemu wong tuwae. Lah, lek dislameti, ditahlili, didongakno, arek iku dadi cerdas, lincah. Dadi nggaleki wong tuwae cepet ketemu. Angel lho nggaleki wong tuwae. Semua manusia ngumpul jadi satu, mulai manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir. Nggaleki wong tuwae. Wangel, lah nek arek iku dislameti, ditahlili, didongakno, cerdas, lincah. Nggaleki wong tuwae cepet ketemu, cet langsung ketok. Ayo. Nek cara kene yo, papa. Soale manggone nang perumahan yo papa. Padahal nek asline biyen yo wong Lamongan yo. Yo pak ngono. Ketok ibune, "Mama!" Soale Prada Indah. Eh Bojonegoro yo. Iya, Mama. Wong tua lanang tuh jangan nakal. Mamamu enggak di rumah, mamamu lagi tandur. Ngono. Eh lek wis ketemu. Ayang, ayo ya nang swarga, ayo mama nang swarga. Padahal ayahe karo mamae ku antrine sik suwi. Lek normale sik ratusan ribu tahun nunggu giliran dihisap. Tapi mergo digeleki karo anak sing mati cilik mau ketemu langsung dicak nang swarga. Malaikat sing nyidang ngizini, soalnya anak kecil kan dapat prioritas. Taman lek numpak pesawat, anak kecil mesti prioritas, suruh naik pesawat dulu walaupun tiketnya ekonomi. Koyoke kok gak tau numpak pesawat ngono kon. Iki bapakne ibune antrine sik wadon sakjane. Tapi mergo rungokno ta? Nah, duwe anak iki mang akhire dijak nang swarga dhisik ambek anake. Diolahi ambek malaikat. Ngono. Oh, tapi sampean aja salah paham lho, engko nang duwe anak cilik tetok mbok tekek kabeh anakmu. Iki meneh cek ngajak aku nang swarga. Malah aku dadi tersangka ngono. Iki gara-gara ngrungokno pengajian mau bengi. Ndak salah paham sampean. Mati cilik, mati asli. Ngono tutuk omah anakmu mbok tekeki kabeh sing cilik-cilik. Paham? Lek, lah nek gak dislameti, gak ditahlili, gak didongakno. Ngono iku anak iku bedel, ketul ngono, oon. Nang klemar-klemer lemot. Galei wong tuwae gak ketemu-ketemu, balak-balik kesasar ae. Suwi. Bu. Nduk donya iki lho, anake lak ana sih cerdas, lincah. Ya ana sing ketul, lemot. Mbuh ra nyaut tok. Nggih, tapi sama nyawang wong iku kok. Ngono yang ngono wis oleh berkat mule. Diterusno tak gak iki. Ya aku malah seneng lek ngajine dulu tak dongani aku ya pengen mule padha ae. Mangkane rungokno. Ono seriwet ditontok, ono wong liwat di sawah. Tahu nggak sih kalau aku tuh paling nggak suka kalau dicuekin. Dunia ini loh, anak itu ono sing cerdas lincah, ono sing ketul lemot, ono sing cerdas nang lincah. Diceluk ibu neng, nak dalem bu, cek ibu tuh kok ono gula dulu agen nang kios ngarep pemain lo, gue bu. Duit ditampani jerantal dilu mulai oleh gula temen cerdas lincah yono sing ketul lemot nak ah. Nak ah. Diceluk ibu morota ah. Ibu ini ngalahi sing moro heh iki lo duit nang toko dilu ibu tuk ana gula ya budal klemer tapi gak balik ketisu sampai sore lo gak mulai Akhirnya ibune ngongkon Mbak Yune, adikmu gelek ana sih. Wong kon tuku gulo ke tisu ya meneh gurung mule nanti ae. Ibune puwe Mbak Yune puwe ngong gelek ya adikne. Tibake nang ndi? Layangan. Lah kok dolenan layangan? Dek, sampean nolak dikongkon tuku gulo ambek ibu. Endi gulae? Hi, lali. Ya kaya anakmu ngono iku modele. Lah. Lah wis iki iya iya. Lah lek wis donga saiki ikhtiar. Cek dadi wong apik. Mulane ana donga, ana usaha, ada doa. Ayo to. Ada doa, ada usaha, ada doa. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Tak baleni. Ya kudu telaten ngomongi wong sing gak patek cerdas iku kudu telaten. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Ndonga tok gelem usaha. Iki padha karo ana arek pondok wayah ujian, kepingin nilaine apik, kepingin lulus. Gak gelem belajar, gak gelem sinau, wiridan. Iki mesti satu, gak lulus, dua, mulai dadi dukun. Wiridan ya wiridan, donga ya donga, tapi kudu tetep sinau, tetep belajar. Ya tunggali ana wong lanang kepengin duwe anak, sing wedoke gak diapa-apano belas. Di Fatihah itu angger bengi. Nanti sing wedok turun dibuka wetenge sret Al-Fatihah. Tapi gak diotek blas, meneh yo ngono maneh dibuka sret Al-Fatihah. Ayo saged meteng napa mboten? Fatihah yo Fatihah, Pak, tapi yo ambek dikonokno. Allahumma sholli ala Muhammad. Ikhtiare apa? Ikhtiare kula sampean siji nglakoni ibadah sesuai dengan profesi. Mbuh ra dikatekno kok. Iku sak kluyar-kluyur ngene. Oh, ya gak ngrungokno ancane kluyar-kluyur. Wes padha ae kudu kuning setel kabeh iku. Anjene mamerno seragam iku. Ga niat melu ngaji pamer seragam tok. Manggone nduk garep. Ajur ya wis. Nang seragam gratisan. Kaya rapan ini digaeno tuan rumah ini rumah sana aku gak weruh ini kan makane keluyar keluyur mamerno melakuni seje karo biasae bukan gondok ngono itu mamerno tontok entahlah bordilani sok kerlip-kerlip. Ngruweti ya. Ngerti yang ngono tak pengen tuan rumah. Enggak dadi jamaah pengajian malah dadi pragawati kabeh. Aku weruh lek iku kek-kekan. Wale ana sing gak pas iku ngono. Ya wes lek lanjut rungokno. Wes. Nglakoni ibadah iku sing paling apik sesuai karo profesi. Ngene tak gering kese gak suwe-suwe. Lek kiai, ustaz, ustazah ibadah apa yo? Yo pengajian, wiridan. Karo dadi contoh. Aja sampai dadi ustaz jarkoni. Bisa ujar tapi gak iso nglakoni. Tapi ya dadi yo ustaz jarkoni, ya iso ujar, ya iso nglakoni. Dadi ojo dadi ustaz jarkoni tapi dadi yo ustaz jarkoni. Message. Mangkane tak larungokno. Ojo dadi ustaz jarkoni cuma iso ujar tapi gak iso nglakon. Tapi dadi yo ustaz jarkoni yo iso ujar yo iso nglakoni. Padha ta? Kupingmu error. Jek emangkel yo wis. Nyengkre kabeh malah seneng aku. Eta lah aku ani ngarani iku sing lambi-lambi iku lho. Bojone mesti kuru mesti. Kate lemu yo apa? Toto omah disengap, toto omah disengap. Wis zaman rumakno wis. Lek pedagang ibadah yo dodolan sing jujur. Aja mbujukan. Lek guru ibadah intisarul ilmi mulang nyebarno ilmu. Lek TNI ibadah yo pertahanan menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Lek polisi ibadah yo keamanan, Kamtibmas. Bagaimana wilayah hukumnya itu kondusif. Yo ganjarane paling gede. Ojo diri. Iki misalnya Pak polisi-polisi sing teko iku lho. Misale nanti kongkon poso ben dino. Akhire ana wong lapor, "Pak, sepeda motorku hilang, Pak. Urusono dhewe, aku lemes kok." Iki malah posoe polisi gak diterima. Makane polisi ku poso arang-arang ae. Ya malah seneng wis males poso diomongi ngene. Malah seneng. Sing penting keamanan kondusif. Loh, ngono. Lek pejabat mbok iku eksekutif, legislatif, yudikatif wis mulai tingkat Pak RT, Pak RW, Pak Lurah sampai tutup Pak Presiden. Ibadahnya apa? As stempel buat tanda tangan. Kebijakan. Loh iya, ya aja diiri. Masa iki pejabat sampean kongkon tahajud anggur bengi. Terus wiridan muter tasbih per per per. Wiridan sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati per per sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri per. Akhire kawesel. Terus gak iso ngantor urusan pemerintahan semrawut. Niki tahajude gak diterima. Ngono lho. Lek wong soge ibadah apa? Nyumbang. Napa? Ayo dirono sing banter wong ecek krungu ya. Wong soge iku ibadahe. Iki sing ngomongi banter mesti melarat iki. Bali arep-arep. Ojo sampai keliru. Kulo pareng cerita angsal ya. Dan griya kulo niku hampir tiap hari ada tamu. Hampir tiap hari. Ya macam-macam tamu. Ada tamu wali santri. Ono tamu minta jadwal ngaji. Ada tamu jaluk sowo. Nyono bentino ono ayo. Tahu anak bapak-bapak yang jaluk dungo, nyuwun dungo nih yai. Tamel no bapak, bojo kula cerewet iki. Kula njaluk donga sing kena gawe bungkem cangkeme wong wedok. Nah, akhirnya yo tak kei yo kan. Tak kei siki wocan padahal aku dhewe sik tas mari dicelathu bojoku. Wis tak kei ae donga, mandi gak urusan mburi, sing penting aku oleh gula. Tamu macam-macam bu, ono tamuku wali santri, ono tamu jaluk jadwal ngaji, ono jaluk dongo, calak-calak ni saya lagi wayai domoro nang oma jaluk dongo, wayai, ono tamu itu nawak no anak, nuku ono, kongkon mulang ngaji, pikiranmu itu. Anggitmu kok mau ngapak no? Ya anakmu yang males aku nonton ibu ini kaya ngono anaknya paling ya aku dadi bojone wong kene ya gak dawa umurku. Dilanjut boten? Eh sampean rungokno woi tau ana tamu wong soge ya aku ngarani nek soge ya toko kendaraan. Oh, mobil yang harganya di atas 3M. Lah mobil wis Robicon, Range Rover sampean gak ngerti wong ngertimu pickup karo Tosa iku. Jengkel aku. 3M iku maksudnya mumat-mumat mencret iku lho. Wong wedok kene ancene kaken cangkem wong wedok kene. Meneng ta lah sing ceramah ki aku dudu sampean. Diterusno tak gak iki critane. Nah, iki tamu ki wong soge. Akhirnya tak jak keliling pesantren. Pesantren kula niku sakniki pun hampir 800-an santri. Semuanya free, bebas biaya. Baik mondok maupun sekolah. Itu makan 3 kali gratis, tidak ada bayar sama sekali. Kitab ditumbasno, sekolah seragam gitu ditumbasno, karena mayoritas memang yatim dan duafa. Saya enggak merasa keberatan wong hakikate sing biayai jamaah, kan sing tak gawe biayai yo oleh tuku ngene-ngene iki. Begitu tak sampeno cek oleh tambahan ngono lho maksude. Dadi saya enggak pernah merasa keberatan. Dulu mulai awal ngerintis santrinya cuman masih di bawah 100, sama sekarang sudah hampir 800, rasanya sama, gak ada beda, karena saya cuma menyalurkan saja. Podho wae rasanya. Ya alhamdulillah, ya mangan kabeh anakku meh 800. Jadi anakku mangan sedino ya podho karo keluarga sampean setahun. Arep 700 lebih bu. Beras itu sedino gak cukup sak kintal setengah, rata-rata 1 kintal 60 kilo, 1 kintal 70 kilo. Lah nek 10 dino kaya wis pira? Sak ton 7 kintal. Lah nek sak wulan alah tak itungno sampeyan yo gak ngrewangi ya percuma. Wis percuma crito nang wong pradah gak ono gaene. Nah, terus iki wong sugih tak jak keliling pondok. Kan tepak bangun. Iki pas bangun madrasah diniyah putri 3 lantai. Sebelah itu gedung untuk Tahfidzil Quran. Iki turune dene. Wah, bangun terus kok okay. Iya terus mulai anu soalnya santrine tambah. Dene ngomong. Ya saya doakan mudah-mudahan bangunannya cepat selesai. Langsung tak omongi. Aku gak butuh dongamu. Lha rumangsane tak jak kelilingi tak jaluki donga piye. Wong sugih ndongakno nyalai aturan. Salah pasang yo. Hadisnya jelas, ini hadis. Tiwamud dunya bi arba'ati asya, tegaknya dunia itu dengan 4 perkara. 1, bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Maka ibadahnya ulama itu pakai ilmu. 2, bi adlil umara, dengan keadilannya para pemimpin. Maka ibadahnya pemimpin pejabat itu pakai keadilan. 3, bi sakhawatil aghnia, dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Wong sugih iku ibadahnya nyumbang, dermawan. Lagi kok ndongakno? Wong sugih ndongakno ngerusak hadis. Sing ndongakno iku wong melarat-melarat ngono iku lah ngono-ngono iku. Oh ya ya ngono iku. Bidakwatil fuqara, doanya orang-orang fakir. Nah iku wong sugih ndongakno. Makane wong sugih-sugih ojo salah zikir, ojo salah wiridan. Wiridan wong sugih titik ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Boten niku. Ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Boten ngoten. Ya Habibu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah. Wong sugih wiridane boten ngoten. Wong sugih iku wiridane ya semen ya pasir ya boto ya wesi. Ya semen ya pasir ya boto ya wesi. Ya semen ya pasir ya boto ya wesi. Ya koral ya kayu ya pintu ya jendela. Ya cek ya giro ya rekening ya transfer. Wong soge ndongakno. Lah. Lah apa? Sampean gak melu nyangoni aja cerewet. Kari ngrungokno umek ta. Ngene. Lah wes, lek wis ngono Bu. Terus usahae lakon ibadah sing temen sesuai profesiku cek dadi wong takwa. Soale sing dicawisi swarga iku cuma wong takwa. Uiddat lil muttaqin, surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapapun, apapun profesinya, apapun status sosialnya, asal dia bertakwa, berhak masuk surga, layak menghuni surga, pantas manggon swarga. Siapapun, anak siapapun, dari manapun, apapun profesinya, apapun status sosialnya, kalau tidak bertakwa, gak pantas mlebu swarga, gak iso mlebu swarga. Nah, takwa itu definisi yang paling ringan. Amarga ngono, ceramahku wis gak iso dindekno meneh iki, pol ndek pisan. Lek sing gak paham berarti yo oonmu temenan. Menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Ngelakoni sekabiane perintah, ninggalno sekabiane larangan. Dirungokno ta lah. Lek cuma ngelakoni perintah ngono ae gampang. Sing ngangeli sekabehane perintah. Lek cuma ninggalno larangan ngono ae enteng. Sing abot iku sekabehane larangan. Lek gak ngono gak takwa, gak iso mlebu swarga. Ayo saiki sampean tak takoni, jawab sing banter sing jujur. Sampean sampun saged ngelakoni sekabehane perintah napa dereng? Seneng aku nek jujur ngene. Sampeyan sampun saged ninggalno sekabehane larangan napa dereng? Dereng. Berarti sampeyan sampun termasuk tiang takwa napa dereng? Dereng. Berarti sampeyan iki pantes mlebu swarga napa mboten? Saya tak baleni, tak baleni. Kudung kuning melu jawab. Jawab apa sing banter kaya nyelatu bojomu ngono iku lho. Sing banter, kapan gak ngono langsung tak dongani mulai aku. Sampean-sampean iki sampun saged ngelakoni sekabehane perintah napa dereng? Sampun saged ninggalno sekabehane larangan napa dereng? Berarti sampun termasuk tiang takwa napa dereng? Nah, berarti sampean-sampean iki pantes mlebu swarga napa mboten? Nah, iyal. Ayo saiki dirinci, dirinci cek luwes jelas. Ayo dirinci perintah dhisik, mari ngono larangan. Saiki perintah, lek wis nglakoni jawab apa sampun, lek gorong nglakoni jawab apa dereng. Coba wis iso nglakoni perintah kabeh napa dorong, ayo dijawab. Salat fardu. Salat limang waktu iki lho. Baleni. Salat sing banter, salat puasa Ramadan. Bayar zakat fitrah, derek ngaji, rutin sholat tahajud, Iku ya perintah lho ya, rukun karo dulur. Sampun napa lha sing perkara pembagian warisan katek titik terus geger iku sapa? Mangkane kon minggat nduk Surabaya lak perkara iku sih. Ayo maneh. Rukun karo tangga. Lha sing perkara buwan balike gak imbang terus gak takokan mbek tangga iku sapa? Gara-gara buwo balike gak imbang terus gak wawuh iku sapa? Oh, wonge kekel. Berarti gurung iso nglakoni kabeh. Ayo saiki larangan, larangan, larangan lek iya ngomong iya, lek gak ngomong gak, jawab, jawab, jawab, jawab sing banter. Mateni wong kok dereng? Mboten. Iki kodong kuning kok jawab dereng. Sampean duwe rencana kate nekek bojomu ya? Jawab dereng ya. Tukang rusuhi nggih mau. Mateni wong zina nganakno duit mendem nyolong ngerasani goyong ya bendino. Untuk pengajian saya ngerasani aku ya iku kodong kuning kelambireng ket mau lek ngerasani dipikir aku gak ngerti ana lek ngerasani oh gak podo ya karo nduk TV ngene ana sing ngono iku iku kacamataan iku lho wonge ayo tak gak nduk TV kok ketok ireng ngono wonge. Terus burine ngomong, "Iyo ancene gantengan asline." Aku lo ngaji tutuk ndindi gak kaya nduk kene model. Dal kula niku nek wilayah Indonesia ya, 34 provinsi niku wis rata kula. Alhamdulillah dan beberapa negara luar negeri alhamdulillah. Dene Asia wis meh. Alhamdulillah. Mulai Singapura, Brunei, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea, alhamdulillah beberapa negara sudah. Anggitmu aku ngaji cuma ngutek ndok kene tok ngono. Sudi nyawang rupamu. Rungokno. Mangane ojo rewel. Sangkingane iki lho sing ngundang sampe wis almarhum. Perkara ngenteni ne 2 taun lebih. Ono sing sambat yo. Wantrune suwi ngundang wong iku suwi. Ono sing nambahi, yo larang yo anjir. Yo tak jawab enteng-entengan. Sampeyan lek kepengin murah yo aja ngundang aku. Weh, modenmu kok ngono ceramah dhewe. Gak ada ruwet. Ono sing ngomong cek larange rupa yo nggawa rega yo. Gregeten aku. Rungokno. Wong iku lek gurung isok nglakoni sekabiane perintah, gurung isok ninggal sekabiane larangan, gurung diarani takwa, berarti gurung isok mlebu swarga. Aman mau tak takoni alhamdulillah wis jujur. Durung iso nglakoni sekabiane perintah, durung iso nglakoni durung iso ninggal sekabiane larangan. Makane sepurane ojo mangkel, ojo tersinggung. Wong model koyo sampeyan sampean ngene iki meneh ndo akhirat ruwet. Ruwet. Lho, gak ruwet ya apa? Kate dilebokno swarga. Gak memenuhi syarat. Soale durung termasuk wong takwa. Padahal syaratnya mlebu swarga kudu takwa temenan. Nek sampean gurung takwa temenan, gak memenuhi syarat. Tapi kate dilebokno neraka, nyatane ya syahadat Islam. Yo nglakoni salat, Ramadan yo poso, yo zakat fitrah, ana pengajian yo teko, maca Quran yo tau mas yo arang-arang. Ruwet. Lah aku ngerti karaktere wong Prada Indah. menendo akhirat pas disidang karo malaikat mesti ngeyel-ngeyel sampean. Apa maneh model kaya kudung-kudung kuning ngene. Ratu ngeyel iki. Mesti ngeyel, gak kira gak. Gorong disidang iki lho, wis ngomeli malaikat. Malaikat, aku nang swarga ya. Jare malaikat, kok dhisik. Gak iso. Kon gak takwa kate nang swarga. Swarga iki ana undang-undang. Uiddat lil muttaqin. Hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lo sampean gak takwa kate nang swarga. Gak iso. Jatahmu neraka. Mesti bantah. Ya apa malaikat? Neraka. Ya ma. Wong aku Islam, aku syahadat kok. Salat nimang waktu ya tak lakoni. Ramadan aku ya poso. Aku ya bayar zakat fitrah. Ono pengajian Anwar Zahid masih udan-udan aku ya teko. Ya digawe dalil iku. Kabeh ditulis sampai malaikat ya dicatet sampai malaikat kok gak melek ta matamu. Malaikat iso dimata-matakno mbek kodhong kuning iku. Mangkane ruwet. Ayo terus saiki solusine ya apa? Hoi. Sama Bu, sesungguhnya bukan cuma sampean. Saya Anwar Zahid. Sapa ngomong wis seru. Cerewet anjene iku kok. Misalnya saya ini kok ingin masuk surga dengan mengandalkan amal ibadah dan pahala. Rasa-rasanya enggak ada harapan. Saya enggak ada harapan masuk surga. Ayo amino tak antemi. Kenapa? Saya merasa enggak ada harapan masuk surga. Saya tahu berapa ibadah saya tahu. Berapa banyak sholat saya, berapa banyak saya berpuasa, berapa banyak bacaan Quran saya, zikir saya, berapa banyak saya menolong orang, berapa banyak anak yatim yang saya tolong. Saya tahu. Saya juga tahu berapa dosa saya, berapa maksiat yang saya perbuat, kezaliman apa yang saya lakukan. Saya tahu. Bahkan orang-orang yang pernah saya zalimi sampai saya ingat. Saya tahu berapa banyak dosa saya. Maka jujur, andaikan saya ingin masuk surga mengandalkan amal ibadah, gak ada harapan. Maaf, iki sing tak bahas aku loh. Aku gak bahas wong pradah ibadah. Aku sing tak bahas. Soalnya nek wong pradah ibadah jelas luwih parah, ngono lho. Sing tersinggung minggato. Terus saya itu berpikir begini. Nabi Adam itu sudah jelas-jelas tinggal di surga. Sah, resmi, legal, formal. Nabi Adam jelas-jelas tinggal di surga. Cuma gara-gara kesalahan sekali saja memakan buah dari syajaratul khuldi dikeluarkan kok. Nabi Adam wis nyoto-nyoto manggon swarga. Cuma gara-gara salah sepisan tok ditokno. Lah wong pradah indah sing salah gak kaitung salah sak pirang-pirang kok malah pengen melebu sampean waras. Waras ta? Tak baleni. Nabi Adam wis nyoto-nyoto manggon swarga. Resmi. Rekomendasi langsung teko Gusti Allah. Cuma gara-gara salah sitok tok ditokno teko swarga. Lah wong pradah etan sing salahe sak pirang-pirang kok malah pengen mlebu. Sampean sehat. Lha wis rek waktune wisan rek kurang. Ngundang dhewe. Ya Allah, makanya tiada hari tanpa perbaikan diri. Kudu terus. Urusan ibadah niku mboten namung sing kalih Gusti Allah mawon. Islam itu integral. Irakno. Kok gagal? ono ritual, ono sosial. Hablum minallah, hablum minan nas. Sepurane, sama nih masih wapi ibadah misalnya yo. Ahli tahajud, lek sujud nganti baduke benjut, lek zikir nganti lambene jedir. Maca Quran sak dalan-dalan wiridan gak entek-entek. Berangkat haji tiap tahun. Berangkat umroh seminggu ping 6. Yo iso ngomahe Mekah kok. Tapi nang bojo kok nyelatuan. Kaya kodhong kuning iku. Buak ibadahe. Woi. Woi. Makane hati-hati. Lek sepurane jamane lho salate jamaah terus nduk masjid. Apik maca Quran wiridan, tapi nang tangga gak rukun gara-gara beda mbah apa? Apa meneh iki tahun-tahun yang orang-orang bilang tahun politik. Nek aku gak seneng ngarani tahun politik. Tahun demokrasi. Karena kalau politik itu artinya pol-polan nek itik-itik. Sing rukun, nggih. Baju boleh berbeda, pilihan boleh berbeda, tapi kerukunan dan persaudaraan wajib dijaga. Setuju? Tak elingno sampean. Aja ate elek-elek calon sing gak sampean dukung. Kulo yakin sampean duwe pilihan. Tapi aja ate menghujat, memfitnah, mencaci maki sing gak sampean dukung. Nyun ngapunten, nyun ngapunten. Prinsipe lana capresuna walakum capresukum. Bagiku capresku, bagimu capresmu. Lana calekuna walakum calekukum. Bagiku calek pilihanku, bagimu calek pilihanmu. Beda pilihan calek, beda pilihan presiden. Tidak boleh bermusuhan. Misalnya saiki ya, kita semuanya tahu calon presiden dan wakil presiden kita yang nomor urut 1 Pak Insinyur Haji Joko Widodo dan Al Mukarrom Kiai Haji Ma'ruf Amin, sedangkan calon yang nomor 2 Pak Haji Prabowo Subianto dan Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Misale sampean rungokno to menghujat Pak Prabowo, dosamu tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Sampean memfitnah Pak Jokowi, welek-elek Pak Jokowi. Dosamu tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk terus. Padahal dosa nang menungso iku gak kira disepuro karo Gusti Allah. Masya sampean istighfar, gugu-gugu tobat kaya apa lek sampean gak njaluk sepuro nang gone wonge dhisik. Lah padahal sampean nek elek-elek Pak Prabowo, elek-elek Pak Jokowi, sampai matek sampean gak kira ketemu wonge. Lek mung njaluk sepuro terus kapan? Ayo. Mangkane cangkemmu iku, ya Allah ya Allah sakare. Dijogo drijimu bareng iku. Hati-hati. Komen sak komen, nulis sak nulis, update status macam-macam. Ojo ngawur. Lek ana berita hoax, berita bohong, berita fitnah provokatif mlebu ning HP sampean, cukup terakhir dan terhenti di HP sampean. Jangan disebar. Lek perlu ana berita hoax, berita fitnah provokatif ning HP sampean, bantingen HP-mu. Zaman piye tepak loro ndok rumah sakit. Iku sing nyambangi sampean lak tangga sampean sih. Lah iya, calek sing mbok buwelane gak karo-karuan gorong karuan nyambangi sampean ndok rumah sakit. Mangkane sing rukun, wis pokoke ndonga kula sampean wong cilik. Ayo sing rukun duwe pilihan diwajib digunakan. Hak pilih wajib digunakan, ikut berpartisipasi. Minta petunjuk kepada Allah, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Allah melalui rakyat adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik, yang membawa kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan, kedamaian untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma. Ngono lho. Modelmu kok kaya kate takon apa ngono, takon. Ya wis nek ana sing takon didongani. Ya wis. Oke aku kepingin sing rukun panjenengan nggih. Soalnya kok nek masyarakat rukun negarane iki damai, negarane iki tentrem. Ngoten lho. Masyarakate kok gueger, elek-elek akhlake, yo ngono iku sing garane kathah musibah, kathah bencana, negarane ribut. Pun niku mawon pesen kula. Ayo melu aku tak critani dhewe. Wong ngaji wis meh 2 jam kok derang-dereng. Nyuwun ngapunten sedaya kelepatan, sedaya kekhilafan. Nggih, kula rontok nyinggung-nyinggung soal pemilihan, soalnya nggih. Nggih merasa punya apa ya, semacam kewajiban untuk menghimbau kepada dulur-dulur saya agar tetap menjaga kedamaian, kerukunan, persaudaraan. Nggih. Jangan sampai ada permusuhan gara-gara beda pilihan, jangan sampai ada permusuhan gara-gara beda partai, beda organisasi, bahkan jangan ada permusuhan gara-gara beda agama. Kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma ij'al wa balligh wa taqabbal wa awthil sababa ma fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan minna wa sir rahmatan minka nazilah barakatan syamilah liman ijtama'na hahuna bisababihim wa liajlihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' ma dakhalahum wa taqabbal hasanatihim wa kaffir sayyi'atihim. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wa syafa'ah 'alaihim wa 'ala sa'iri ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum ad-darajat wa da'if lahum al-hasanat wa kaffir 'anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma lakal hamdu wa minkal khuruj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.